saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Demikian pula dihadirkan ke tengah-tengah manusia neraka jahanam yang begitu besar, yang begitu berat, yang memiliki 70 ribu alat untuk tarik tali penariknya, dan masing-masing tali penariknya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ketika itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr, yauma idzi yatadzakkarul insan. Orang-orang pada sadar. Ya, pada sadar ketika itu melihat neraka yang begitu mengerikan, melihat neraka yang begitu dahsyat. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Cuma sadar ketika itu udah enggak berguna lagi. Ya. Bahkan disebutkan juga di surah Asy-Syura, wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Engkau lihat saat neraka dihadirkan ke tengah-tengah manusia, yang duruna min tarfin khafi, mereka memandangnya dengan pandangan yang lesu, enggak kuat melihatnya karena begitu panasnya neraka. Bagaimana tidak panas apinya diberikan kekuatan 69 kali api di dunia, dan bagaimana tidak mengerikan, begitu dahsyat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi idzin bibanih. Orang yang berdosa ketika itu ingin menebus dirinya supaya enggak masuk ke dalam neraka meskipun dengan anak-anaknya, enggak apa-apa, anak-anak jadi korban, yang penting dirinya selamat. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi. Bahkan kalaupun untuk menyelamatkan dirinya jangan sampai masuk ke dalam neraka, mendekatinya aja udah enggak siap apalagi masuk ke dalamnya, kalaupun untuk menyelamatkan dirinya dia korbankan istri dan saudara, dia akan korbankan wa sahibatihi wa akhihi. Biarkanlah istri jadi korban, yang penting dirinya selamat. Wa akhi, saudara, kakak, adik, enggak apa-apa jadi korban, yang penting dirinya selamat. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Bahkan sekalipun untuk menyelamatkan dirinya dia harus korbankan keluarga besarnya, dia akan korbankan. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan sekalipun untuk menyelamatkan dirinya dia harus korbankan semua orang, dia akan korbankan kalau bisa. Ya, karena tidak siap mendekati api neraka apalagi masuk ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Ini keadaan manusia saat dihadirkan neraka jahanam, ingin mencari ada yang memberikan syafaat menyelamatkan dirinya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.